Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran durusul lughah jilid yang ketiga. Dan sekarang kita masuki pelajaran yang ketiga dari durusul lughah jilid yang ketiga. Kalian catatkan sama halaman 28. Ad-darsu salis. Di sini terdapat percakapan antara Mudaris dan Zubair. Al-Mudaris, lima ta'akhortum ya ikhwan, li'annal mat'ama futihal yawma muta'akhiron. Mudaris bertanya, lima ta'akhortum ya ikhwan, kenapa kalian terlambat, wahai saudara-saudaraku? Dijawab, li'annal mat'ama, karena mat'am, rumah makan atau kantin, futihal yaw muta'akhiro, karena rumah makan atau kantinnya buka hari ini terlambat. Kemudian Mudaris bertanya, mata futiha, kapan dibuka? Futihasa atas sadisah, dibuka pada jam 6 sadisah. Kalau masalah untuk wazan jam pakainya fa'ilah, futiha sa'atas sadisah, dibuka pada jam 6. Wa mata yuftah kulla yaumin, dan kapan dibuka setiap hari? Dijawab, yuftah sa'ah sadisah illa ruban, dibuka pada jam 6 kurang, illa itu kurang, kurang seperempat jam, rubu' itu ada seperempat jam. Nah, dibuka pada jam 6 kurang, illa kurang seperempat jam. Mudaris, ijlisu waftahul kitab, duduklah dan bukalah kitab. Aina kita buka ya Idris, di mana kitabmu wahai Idris? Kemudian dijawab oleh Idris, suriqa kitabi ya ustad, dicuri kitabku wahai ustad. Suriqa ada dicuri kitabku wahai ustad. Suriqa kita buka mata wa aina, dicuri kitabmu kapan dan di mana? Mata kapan, wa aina dan di mana? Suriqal barihata min gurfati, dicuri al-barihah semalam. Al-barihah itu semalam. Min gurfati, dari gurfati, ruanganku. Wa ana ghaibun anha, dan saya tidak hadir di sana. Ini sedang tidak ada. Goit. Siriqat mahu asyaun ukhra, dicuri bersamanya beberapa barang, beberapa perkara lain. Apa saja? Sa'ati jamku, hizai sepatuku, wa mu'zom malabisi, dan kebanyakan dari pakaian-pakaianku. Mu'zom itu sebagian besar dari pakaian-pakaianku. Mudaris, awwadakallahu minha, semoga Allah menggantimu darinya. Awwadu itu adalah menggantimu. Awwaduka, semoga Allah menggantimu, ini lebih baik darinya. Uridul ana an as'alakum as'ilatan, saya ingin sekarang untuk bertanya kepada kalian as'ilah, pertanyaan-pertanyaan. Fima darostum amsi, apa yang kalian pelajari kemarin. Fi ayyi syahrin wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di bulan apa? Fi ayyi syahrin, di bulan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida, dilahirkan? Wulida sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awal. Dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal. Wa fi ayyi sanatin wulida sallallahu alaihi wasallam ya Jabir? Dan di tahun apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan wahai Jabir? Kemudian Jabir mengatakan ma adri, saya tidak mengetahui. Alam tadrusu hadza, bukankah kalian telah mempelajari ini? Alam tadrusu hadza, bukankah kalian telah mempelajari ini? Bala, balas ini maknanya na'am. Ya, darosnahu, kami telah mempelajarinya. Walakin nani nasitu, akan tetapi aku lupa. Walakin nani, akan tetapi aku lupa. Man ya'rifu hadza, siapa yang mengetahui ini? Ulida sallallahu alaihi wasallam am sab'in wa khamsi mi'atin lil milad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun, am sini tahun. 570 am sab'in wa khamsi mi'ah milad, 570 milad Masehi. Hadza sahih. Fi ayyi amin wulidta anta ya Idris? Ini benar. Di tahun kapan engkau dilahirkan wahai Idris? Kemudian Idris menjawab, wulidtu am khamsatin wa samanina wa salasimi'atin wa alfin lil hijrah. Saya dilahirkan pada tahun 1385. Khamsatin wa samanina wa salasami'ah wa alfin lil hijrah. 1385 Hijriah. Fi ayyi amin wulidta anta ya Ahmad? Di tahun berapa engkau dilahirkan wahai Ahmad? Wulidtu am sab'atin wa sittina wa tis'imi'atin wa alfin lil milad. Saya dilahirkan pada tahun 1967. Am sab'atin wa sittina wa tis'imi'atin wa alfin, itu 1967 lil milad Masehi. Aina wulidta ya Ahmad? Di mana engkau dilahirkan wahai Ahmad? Wulidtu fi Pakistan. Saya lahir di Pakistan. Anta idan Pakistani. Kalau begitu engkau adalah Pakistani. Nisbah orang Pakistan. Pakistani. Kalau Indonesia, Indonesia. Kalau Mekah, Mekki. Engkau kalau begitu adalah seorang Pakistan. Isma'u ya ikhwan. Dengarkanlah wahai saudara-saudaraku. Asrahul an qaidatan nahwiyatan muhimmah. Aku akan menjelaskan sekarang kaidah, satu kaidah nahwiyah. Kaidah ilmu nahwu muhimmah, yang penting. Al-fi'lu imma mabniyun lil ma'lumi. Fi'il bisa jadi mabniyun lil ma'lum. Mabni lil ma'lum adalah fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Ma'lum, sesuatu yang sudah diketahui. Ma'lum fa'iluh. Sesuatu yang diketahui fa'ilnya. Wa imma mabniyun lil majhul. Atau bisa jadi fi'il yang mabniyun yang dibangun pada sesuatu yang majhul. Jadi majhul fa'il, yang tidak diketahui fa'ilnya. Fa ammal mabni lil ma'lum famislu qatala yaqtulu. Adapun mabni lil ma'lum, contohnya qatala yaqtulu. Wa ammal mabni lil majhul famislu kutila yuqtalu. Adapun mabni lil majhul, contohnya kutila yuqtalu. Nah, kutila fi'il madinya, yuqtalu fi'il mudorenya. Yuhdaful fa'ilu ma'al fi'il mabni lil majhul. Dihilangkan fa'il bersama dengan fi'il mabni lil majhul. Wa yuhillul maf'ulu bih mahallah. Dan maf'ulu bih yuhil, menempati mahallah tempatnya. Wa yusamma naiba fa'il, dinamakan naibul fa'il. Wa huwa marfu'ul, dan dia dalam keadaan marfu. Naqul, kami katakan, kemudian sini sebutkan beberapa contoh. Qatalal jundiyu al-jasusa. Tentara itu membunuh al-jasus mata-mata. Nah, ketika jundinya dihilangkan, jadi kutila al-jasusu. Dibunuh al-jasus mata-mata. Contoh lainnya, yasma'un nasul adzana biwuduhin. Manusia mendengarkan azan dengan jelas, wuduh. Dihilangkan fa'ilnya, annas, yusma'ul adzanu biwuduh. Azan terdengar dengan jelas. Ya Muawiyah, wahai Muawiyah, ibnil fi'la fi hadzal jumlah lil majhul. Buatlah fi'il pada jumlah berikut ini dengan bentukan majhul, yaitu yang dihilangkan fa'ilnya. Khalaqallahul insana min tin. Maka dijawab, jadi khuliqal insan min tin. Manusia diciptakan dari tin, tanah liat. Al-insan huna naibu fa'il. Insan sini adalah sebagai naibul fa'ilnya. Hati misalan akhor. Datangkan contoh lain. Lil fi'il mabni lil majhul ya Idris. Bagi fi'il yang mabni lil majhul, yang tidak disebutkan fa'ilnya, wahai Idris. Kemudian dijawab sini oleh Idris. Kutila Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu dibunuh. Wa huwa yusolli bin nas. Wa-nya wa hal. Dalam keadaan dia yusolli bin nas, yaitu mengimami manusia dalam sholat fi masjidin nabawi. Sholabi, maknanya adalah mengimami sini. Yusolli bin nas, yaitu Umar Khattab dalam keadaan mengimami manusia di masjid nabawi. Mudaris, ya Ahmad hati misalan akhor ala an yakunal fi'lu fihi mudore'an. Wahai Ahmad, datangkan contoh lain yang fi'ilnya berupa fi'il mudhari. Kemudian disebutkan contohnya di sini, yuqtalu alafun minan nas fil huruf. Dibunuh alaf, yaitu beribu-ribu dari manusia fil huruf di dalam perang. Alaf jamak dari alfun. Alaf beribu-ribu dari manusia dibunuh fil huruf di dalam perang. Ya Jabir, wahai Jabir, hati misalan akhor, datangkan contoh lain. Ala an yakuna naib fa'il fihi mu'annasan. An yakuna naibul fa'il fihi mu'annasan. Datangkan contoh lain yang naibul fa'ilnya berbentuk mu'annas, perempuan. Jabir mengatakan, contohnya tukra'u suratul fatihati fi kulli rok'ah. Dibaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Nah, ini mu'anas. Mu'anas hakiki atau mu'anas majazi nih? Surah Al-Iman. Surah hakiki atau majazi? Majazi ya. Karena kan ya dihukumi hukum mu'anas. Tuqra'u suratul Fatihah fi kulli rakaah. Kalau yang hakiki kan punya jenis kelamin perempuan. Kalau yang majazi hanya hukumnya aja hukum mu'anas. Ya Hasan, atastati'u an tazkura ayatan fiha fi'lun mabniyil majhul. Wahai Hasan, apakah kamu mampu untuk menyebutkan ayat yang di dalamnya terdapat fi'il mabniyil majhul, fi'il yang enggak disebutkan dari fa'ilnya? Kemudian Hasan jawab, na'am, ya astati', saya mampu, bi'aunillah, dengan bantuan Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wallazina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan mereka-mereka yang berdoa kepada selain Allah, la yakhluquna syai'a. Mereka tidak bisa menciptakan sesuatu, wa hum yukhlaqun, dan mereka diciptakan. Sahihnya adalah kalimat wa hum yukhlaqun. Ini adalah fi'il mudhari yang mabni lil majhul. Al-mudaris ahsanta. Kamu telah melakukan perkara yang bagus. Ini bagus engkau, wahai Hasan. Ayumkinuka an tazkura hadisan nabawiyan. Apakah mungkin bagimu untuk menyebutkan hadis nabawi, hadis Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahwi. Yahwi ini terdapat. Yang terdapat fi'lan mabniyan lil majhul. Fi'il mabni lil majhul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya Zubair, wahai Zubair. Yumkinuni insyaallah. Mungkin bagiku insyaallah. Ini bisa untuk menyebutkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. La yuldag, tidak akan terjatuh seorang mukmin. Nah, yuldag ini ada fi'il mudhari majhul. Artinya yaldagu, tapi karena dimajhulkan yuldag. Tidak akan terjatuh seorang mukmin min juhrin wahidin marratain. Di dalam satu lubang dua kali. Nah, ini sayidnya ada kalimat yuldag. Jadi ini disebutkan dari ayat ada contohnya wahum yukhlaqun fi'il mudhari majhul. Dari hadis yuldag ini fi'il mudhari majhul. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mudaris, masya Allah. Masya Allah ini ucapan pujian. Masya Allah. Ini adalah kehendak Allah. Beberapa pujian ketika melihat sesuatu yang sangat mengagumkan atau sangat luar biasa, ucapkan masya Allah. Intahal waktu ya Ustaz. Selesai waktu wahai Ustaz. Aronna lajarusu, apakah telah berbunyi bel? Aljaros, bel, lonceng. Apakah telah berbunyi bel? Al-Husaim jawab, la yusma' sautul jaros fi faslina hadza. Tidak didengar suara lonceng di kelas kami ini. Munzu mata, sejak kapan? Munzu usbu'ain au aksar. Sejak dua minggu atau lebih. Usbu'ain au aksar. Ini loncengnya, belnya rusak sehingga gak didengar udah dua minggu atau lebih. Tidak terdengar suara bel. Nah, ini latihan nas yang panjang pada adat sesalis. Nah, untuk mengetes pemahaman dari para ikhwah terhadap nas yang tadi dibaca, ada pertanyaan tamarin yang pertanyaan ini berkaitan dengan nas yang tadi kita baca. Nomor satu, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, dari Abu Wildan. Lima ta'akhkharat tulab. Kenapa para tulab, para santri terlambat? Nah, apa yang udah siap? Ya, antum siap? Ya, silakan. Li'annal mat'am futihal yaum muta'akhiro. Karena kantin atau rumah makannya dibuka terlambat. Sehingga para tulabnya terlambat datangnya. Fi ayyi sa'atin yuftahul mat'am kulla yaum wa mata futihal yaum. Ya, siapa yang sudah siap? Al-Akhimah sudah siap? Ya, silakan. Ila rubu'an. Nah, yaitu dibuka setiap hari kulayum yuftahu fi as-sa'ata sadisah ila ruban. Ini kulayumnya. Hari ininya agak lambat. Sadisah. Biasanya jam 4 kurang seperempat udah buka, ini setiap hari. Hari ini hanya jam 6 seperempat udah dibuka, saat sadisah ila rubu'. Nah, ini jam 6. Fi ayyi syahrin wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, Azwar. Nah, wulida sallallahu alaihi wasallam am fi syahrin au fi syahri Rabiul Awal. Nah, fi ayyi syahrin wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wulida sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awal. Fi ayyi am wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, silakan Abu Fauzan. Naam. Wulida sallallahu alaihi wasallam am sab'ina wa khamsimi'ah lil milad. Yaitu tahun 570 Masehi, di Masehinya. Kemudian, fi ayyi 'am wulidta anta? Naam. Kalau di sini Idris. Ya udah biar mudah aja. Idris, kapan? Am, ya silakan Pak Herman. Khomsatin wa tamanina wa alfin lil hijrah. Nah, ini Idris ini am khomsah khomsatin wa tamanina wa salasimi atin wa alfin lil hijrah. 1380 Hijriah. Kemudian aina kutila Umar radhiyallahu anhu. Ya, silakan Abu Saimah. Nah, kutila fil Masjid Nabawi wa huwa yusalli bin nas. Ayat suratin tuqra fi kulli raqah. Ya, Pak Haji, silakan. Surat apa yang dibaca setiap rakaat? Suratul Fatihah. Nah, suratul Fatihah. Nah, tuqra suratul Fatihah fi kulli raqah. Terakhir, man alladzi suriqa kitabuh? Ya, silakan. Nah, Idris. Suriqa kitabuh itu adalah Idris. Nomor 2. Ta'ammalil amsilatal atiyah lil fi'il mabni lil majhul. Wa ayyin na'ibal fa'il fi kulli wahidin minha. Tamal. Carilah contoh-contoh dari amsilah atiyah. Nah, perhatikan contoh-contoh dari contoh-contoh berikut ini pada fi'il mabni lil majhul. Dan tentukan mana naibul fa'ilnya di setiap darinya. Sudah lewat dalam pelajaran Durusul Lughah jilid 2 juga tentang fi'il mabni lil majhul, yaitu fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, ini fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya namanya fi'il mabni lil majhul. Misalkan contohnya doroba Zaidun Khalidan. Nah, ini dibuang. Nah, maka berubah ininya jadi duriba duriba Khalidun. Nah, ini fa'ilnya dibuang. Jadi ini naibul fa'il. Kalau fi'il madinya wazannya fu'ila duriba. Fi'il mudorenya wazannya yuf'alu yudrobu. Nah ini. Yang kemarin juga sudah pernah disinggung juga dalam pelajaran Durusul Lughah jilid 2. Fa'il hukum asalnya tidak boleh dibuang. Boleh dibuang karena ada beberapa alasan. Ya, siapa yang masih ingat alasan bolehnya dibuang fa'il diganti naibul fa'il? Ya, alas iman boleh. Ya, untuk meringkas atau untuk menyembunyikan pelakunya. Jadi sebabnya. Meringkas, ikhtisor. Yang kepanjangan kalau kholako, kholako jadi kuliko. Manusia diciptakan. Sebenarnya kholakoullah al-insana. Cuma perkara yang maklum, udah meringkas biar gak terlalu panjang. Karena perkara yang udah maklum, meringkas. Tadi untuk menyembunyikan. Al-khawf. Nah ini khauf ala fa'ilihi. Huduriba Khalid sebenarnya dia tahu bahwasanya yang melakukan itu si Zaid. Cuma karena dia takut nanti ada apa-apa sama Zaid, dilindungi. Siapa yang memukul Khalid? Dia tahu sebenarnya Zaid, tapi ya dilindungi oleh dia. Huduriba Khalid namanya khauf ala fa'ilihi. Apalagi siapa yang masih ingat? Karena tidak diketahui, majhul. Ya, ya, boleh. suriqo kitabi. Telah dicuri dari bukuku, suriqo kitabi. Siapa pelakunya? Ya enggak tahu. Makanya namanya fi'il mabni lil majhul. Kenapa namanya fi'il mabni lil majhul? Karena majhul fa'ilnya. Majhul dari fa'ilnya. Nah, ini dan masih banyak lagi. Ini tiga alasan. Kenapa dibuang fa'ilnya? Ima karena untuk meringkas satu jumlah, ima karena untuk melindungi fa'ilnya, ima karena tidak mengetahui fa'il. Dan apakah semua fi'il bisa dibikin fi'il mabni lil majhul? Ternyata ada fi'il-fi'il yang enggak bisa dibikin mabni lil majhul. Ya, mimbabil murojaah. Fi'il apakah yang tidak bisa dibikin mabni lil majhul? Tidak semua fi'il bisa dibikin mabni lil majhul. Fi'il apa? Ya, kana wahwatuha. Ini enggak bisa nih. Mamnu'ah. Pilih majhul ya. Majhul. Fi'il-fi'il yang enggak bisa dibentuk mabni lil majhul karena wahwatuha, enggak bisa. Karena fi'il naqis, untuk bikin fi'il mabni lil majhul harus fi'ilnya adalah fi'il yang sempurna, tam. Nah, kalau karena ini fi'il naqis. Enggak bisa karena majhulnya apa? Enggak bisa. Atau fi'il jamid. Fi'il jamid seperti laisa. Nah, ini enggak bisa. Nah, fi'il jamid enggak bisa. Apa fi'il majhul dari laisa? Enggak bisa, laisa fi'il jamid enggak punya mudhari. Atau fi'il ta'ajub. Fi'il ta'ajub juga enggak bisa. Nah. Fi'il ta'ajub itu contohnya ma'ahsana. Nah ini ahsan ini fi'il alangkah bagusnya zaid. Nah, ini juga enggak bisa fi'il ta'ajub dibikin mabni lil majhul. Ini pengecualian, tapi hukum asalnya ya fi'il bisa dibikin mabni lil majhul. Nah, sekarang sebutkan dari contoh-contoh ini sebelum kita tutup pelajaran hari ini. Apa fi'il mabni lil majhul? Is fi'ilnya apa fi'il mabni lil majhul dan mana naibul fa'ilnya? Nomor 1, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita izakah wal haji wa saumi ramadona. Ya, jalan. Siapa yang bisa? Ya, dari Pak Haji boleh. Bunyal Islam ala khomsin. Nah, mana fi'il mabni lil majhulnya? Bunia, ya, bunia. Kemudian naibul fa'ilnya? Setelahnya biasanya. Al-Islamu. Nah, bunia al-Islamu. Bunia al-Islamu. Bunia fi'il mabni lil majhul. Wazan fu'ila al-Islamu. Ini naibul fa'ilnya. Nomor 2. Kutila Aliyun radhiyallahu anhu bil kufah. Ya, bagaimana? Abu Sa'imah. Mabni lil majhul. Aliyun. Naib. Naibul fa'ilnya. La tuftahul maktabatu yaumal jumu'ati. Ya, Pak Herman. La tuftahu fi'il madi lil majhul. Al maktabatu dia adalah naibul fa'ilnya. Tidak dibuka perpustakaan hari Jumat. Nomor 4, wujida hadzal qalamu tahtal maktabi. Hadza, nah, wujidanya ini fi'il majhul, Hadza ini naibul fa'ilnya. Al-qalam badal dari hadza. Tuqta'u yadu sariq. Ya, Azwar. Fi'il mudhari majhul. Naib fa'ilnya mana? Yadu. Yadu naibul fa'il sariq mudhof ilaihi. Nah. La yusma'ul adzanu fi baitina. Ya, silakan. Yusma'u fi'il mudhari majhul. Al-dhan, dia adalah naibul fa'il. Yajibu an yuktabal unwanu bi khattin wadih. Yajibu an yuktaba. Nah, yuktaba fi'il mudhari majhul. Naibul fa'il. Istilahnya, al-unwanu. Nah, ya, nah, al-unwanu setelahnya. Kubido Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu salasin wa sittina sanah. Ya, silakan. Abrajik. Kubido fil madil majhul an-nabi sallallahu alaihi wasallam naibul fa'il. Nah, ini. Intinya bentuknya fu'ila fil madi fil mudhorinya bentuknya yuf'alu. Sehingga kalau doroba jadi duriba. Kataba jadi apa kataba? Kutiba. Yaktubu yuktabu. Nah ini insyaallah. Cukup insyaallah ya dikit-dikit aja. Ya antum untuk latihan-latihan berikutnya diupayakan untuk dijawab dulu di rumah sehingga nanti pada pertemuan akan datang insyaallah bisa langsung dijawab. Saya mungkin sampai sini aja. Alafu minkum wala taksir. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.